Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, telah datang hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, kunna inda Imran bin Husain radhiyallahu anhu fi rahtin, dulu kami di sisi Imran bin Husain pada suatu kelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fina Bushair bin Ka'ab, dan di antara kami ada Bushair bin Ka'ab. Wa haddatsana Imran bin Husain raj'an, Imran bin Husain memberikan hadis kepada kami, itu kepada Abi Qatadah dan para sahabat yang lainnya, menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-khaya'u khairan kulluh, aw qala sallallahu alaihi wasallam al-khaya'u kulluh khair. Rasa malu adalah semuanya baik, atau Rasulullah bersabda, rasa malu semuanya adalah baik. Kemudian juga Rasulullah bersabda dalam hadis lain, al-khaya'u la ya'ti ila bi khair, rasa malu tidaklah akan mendatangkan kecuali perkara yang baik. Kemudian Bushair bin Ka'ab menyatakan, membawakan atau berkata, inna najidu fi ba'dil kutub wal hikmah awil hikmah anna minhu sakiratan wa waqar. Sungguhnya kami mendapati sebagian kitab-kitab terdahulu ada azan-azan untuk mengajarkan sakinah dan waqar. Maksudnya apa? Bushair bin Ka'ab, maksudnya Imran bin Husain menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditempukkan dengan perkataan lain. Imran bin Husain menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khaya'u kullu khair, kemudian Bushair bin Ka'ab menyatakan dengan perkataan lain, ditempukkan dan dihadapkan. Kemudian faghadiba Imran bin Husain marah, hatta marra fi ainahu, sampai merah matanya. Kemudian Imran bin Husain juga menyatakan, ala ara uhadithuka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tu'adidu fih. Aku menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi engkau berkata lain, menembokkan dengan ucapan lain. Kemudian Imran bin Husain mengulangi hadisnya. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Enggak boleh kita menampakkan, menatapkan, membenturkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang lainnya. Enggak boleh. Dan sungguhnya dalam hadis ini, rasa malu pada seorang adalah mendatangkan semuanya kebaikan. Sampai-sampai Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, al-haya huwa aslu kulli khair wa dhahabuhu dhahabu kulli khair bi ajma'ih. Rasa malu pada seorang adalah pokok kebaikan, semua kebaikan. Dan jikalau rasa malu hilang pada seorang, akan hilang semua kebaikan seluruhnya. Karena hatinya telah tertutup. Telah tertutup. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna min asyri sa'ah ayyuf al-ilmu wa tudul jahlu wa yasrabul khamru wa tahru zina." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkatnya ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu tentunya dengan mematikan para ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, sebagaimana Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna Allaha la yakbidu ilma intiza'an minan nas. Wa inna ma yakbidul ilma biqabdil ulama." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu tidaklah mengangkat ilmu dengan mengangkat begitu aja dari manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Para ulama mati satu persatu. Dan ulama tidak akan melahirkan ulama. Tetapi ilmu adalah dengan ta'allum. Dan zaman sekarang sedikit sekali mereka-mereka yang mau belajar sungguh-sungguh kepada ilmu. Tidak akan menyamai ulama terdahulu dengan ulama-ulama setelahnya. Tidak akan menyamai kualitas ulama terdahulu dengan ulama-ulama setelahnya. Ilmu terangkat. Kemudian Rasulullah juga bersabda, karena ilmu terangkat, sedikitnya ilmu di muka bumi ini, Rasulullah bersabda, waisbutul il, waisbutul jahlu, kebodohan merajalela, menjakiti manusia, manusia rata-rata mereka bodoh, mereka tidak berilmu, bahkan mereka tidak mau belajar ilmu, atau mereka bermalas-malas untuk belajar ilmu, bermalas-malas, akhirnya kebodohan. Oleh karena itu dengan kebodohan yang ada pada dirinya, mereka tidak ada malu, malu lagi untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Wasrabul khamru, khamr diminum dengan terang-terangan." Karena kebodohan yang ada pada mereka kaum muslimin, tidak tahu syariat, bahkan tidak mau mempelajari syariat, mereka berbuat maksiat. Khamr diminum dengan terang-terangan. Wathul zina, dan zina dilaksanakan dengan terang-terangan, dan itu terjadi. Dan ini semuanya adalah min asabi sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dan sungguhnya pada zaman ini kita lihat ilmu terangkat, sedikitnya ilmu dan kebodohan merajalela terjangkiti kaum muslimin, dan mereka terang-terangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebodohan, karena rasa malu sudah terangkat. Akhirnya kalau terangkat rasa malu pada seorang, hilang pula semua kebaikan yang ada pada dia. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maksiat mempunyai adrar, mempunyai pengaruh yang jelek, kemadhuratan bagi hati dan bagi badan. Sebagaimana diterangkan Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Di antara adrar, di antara madhrat-madhrat maksiat yang dilaksanakan seorang, yang pertama adalah khirmanul ilm. Khirmanul ilm, akibat madhrat maksiat adalah seorang terhalangi untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Wal maksiyah tudfi'u dzalkan nur. Dan maksiat memadamkan cahaya ilmu. Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan As-Syafi'i, Imam Syafi'i, yang beliau berkata, menyatakan, syakautu ila waqi'in su'afifbi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala lam bi anna al ilma nurun wa nurullahi la yu'talu asi. Imam Sa'id menyatakan, Imam Syafi'i menyatakan, syakautu ila waqi'in su'afifbi, aku mengeluh kepada Imam Syafi'i, Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, tentang jelek hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' menasihati dan mengarahkan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qala, dan Imam Waqi' menyatakan, memberi nasihat kepada Imam Syafi'i, wa qala lam bi anna al-ilma nur. Dia berkata, Imam Waqi', sesungguhnya ilmu adalah nur, cahaya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullahi la yutalu asy, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapati orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bermaksiat, mereka telah memadamkan cahaya yang ada pada dirinya. Kemudian pengaruh jelek dan madrat maksiat yang kedua adalah khirmal ta'ah, terhalang seorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat dan taat tidak akan mungkin akan berkumpul. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul ta'ah, terhaling seorang untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhalangi kerabat kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akibat madarat, akibat pengaruh jelek, kemadaratan yang terjadi terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan maksiat yang dilaksanakan. Sebab yang selanjutnya, madarat yang selanjutnya adalah mewariskan kerendahan. Rendah di hadapan manusia dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerendahan karena kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhillahu fama lahum min mukrim." Barang siapa yang Allah rendahkan, maka siapa lagi yang akan bisa memuliakan? Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan para makhluk yang lainnya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala telah merendahkan seorang, maka siapa lagi yang akan bisa menghormati, dan siapa lagi yang akan bisa memuliakan? Dan kemaksiatan adalah menyebabkan kerendahan fi dunya wal akhirah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak yang beliau berkata, raitul dunuba tumitul quluba qad yurithu dhulla itmanuha wa tarkul dunuba wa tarkud dunuba wa tarkud dunubi khayatul qulubi khairun nafsik isyanuha. Abdullah bin Mubarak mengatakan, yang berkaitan dengan kemaksiatan yang beliau berkata. Ra'aitu duruba tumitul quluba qad yurithu dhulla itmanuha. Aku melihat kemaksiatan adalah mematikan hati-hati. Kemaksiatan mematikan hati dan menutupi hati manusia. Menutupi hati yang orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan tertutup dan akan mati, bahkan hatinya akan mati sebab kemaksiatan yang dilaksanakan. Qad yurithu dhulla itmanuha. Dan kemaksiatan, orang yang melaksanakan kemaksiatan akan mendapatkan kerdahan. Kerdahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kerdahan di hadapan manusia karena kemaksiatan yang dilaksanakan. Wa tarkul dzunubi khayatul qulubi khairun nafsik isyanuha. Dan meninggalkan kemaksiatan adalah menghidupkan hati-hati. Meninggalkan kemaksiatan adalah menghidupkan hati-hati. Wa khairun linafsik isyanuha. Dan sebaik-baik engkau wahai hambaku, wahai saudaraku, kata Abdullah bin Mubarak, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Bait syair yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak yang berkaitan dengan kemaksiatan yang sangat bagus sekali. Ra'aitu duruba tumitul quluba qad yurithu dhulla itmanuha. Watarkul qulubi watarkud dhunubi hayatul qulubi khairun nasik isyanuha. Kemudian selanjutnya, penyebab kemaksiatan mengibatkan kemadhuratan kepada seorang. Di antara sebab yang lainnya hilangnya rasa malu pada seorang. Hilangnya al-haya, zahabul haya. Hilangnya rasa malu pada orang-orang yang bermaksiat. Sudah hilang rasa malu yang ada pada dia karena kemaksiatan yang dilaksanakan, yang diamalkan. Karena rasa malu adalah menunjukkan hati seorang itu hidup. Kalau seorang sudah tidak malu-malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak malu lagi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan dalam melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tertutup hatinya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan pada hatinya. Karena rasa malu adalah menunjukkan hati tersebut hidup. Kemudian Ibnu Qayyim menyatakan sebagaimana kita katakan tadi, al-haya huwa aslu kulli khair wa dhahabuhu dhahabu kulli khair bi asma'i. Rasa malu pada seorang adalah pokok landasan semua kebaikan yang ada pada dia. Dan hilangnya rasa malu pada seorang akan hilang semuanya kebaikan yang ada pada dia. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dampak yang buruk fid dunya wal akhirah. Akan mendapatkan iqab, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan jaza dan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Unduru ila qaumi Nuh, lihat kalian kepada kaum Nuh yang mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datangkan air sampai ke puncak gunung karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Unduru ila qaum Su'aib, arsalahumullahu sayhah. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum Su'aib sayhah, petir, suara yang keras dan petir, sampai hati-hati mereka pecah meninggal dunia karena mereka tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Unduru ila qaum Lut, lihat kalian kisah kaum Lut yang Allah Subhanahu wa taala membalikkan bumi kepada mereka. Wa'atba'uhum al-hijarah minas sama' amtarahum alaihim, amtarahu alaihim. Allah Subhanahu wa taala membalikkan bumi kepada mereka karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum Lut. Kemudian mengikuti Allah, ikutkan setelah dibalikkan bumi, Allah ikutkan batu baru dari langit Allah hujankan batu, rajam dengan batu dari langit. Karena itu semuanya kemaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kemaksiatan mempunyai madarat yang besar yang mematikan kepada hati dan mempunyai kemadarat yang sangat besar fid dunya wal akhirah fil qalbi wal badan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya dilepaskan ataupun diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Mudah-mudahan kita diberi taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil ataupun yang besar. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, mendapatkan taufik untuk selalu bertobat dan berzikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa walah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguhnya sebaik-baik manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukminin, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semuanya orang-orang mukminin. La'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memerintahkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari kemaksiatan, itulah keselamatan. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan. Dan mudah-mudahan markas kita, pondok kita dijauhkan dari orang-orang yang berbuat maksiat, dan mudah-mudahan pondok kita dijauhkan kepada orang-orang yang bermain-main, orang-orang yang tidak mau belajar kepada ilmu agama yang tidak sungguh-sungguh. Mudah-mudahan pondok kita mendapatkan barokah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang-orang yang tidak baik di pondok kita akan dikeluarkan dari pondok kita, dan mudah-mudahan pondok kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Kami salam.